بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ini majelis yang ketiga dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Imam Abu Muhammad Ibnu Qudama Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita akan memasuki pembahasan berikutnya yaitu Babul Aniyah. Sebelum saya menguraikan pembahasan Babul Aniyah ini, perlu saya ingatkan bahwa pembahasan najis yang disebutkan oleh penulis rahimahullah pada rangkaian pembahasan tentang hukum-hukum air, tentunya ada sejumlah pembahasan berkaitan dengan najis belum diterangkan. Dan beberapa pembahasan itu sudah pernah berlalu di Ad-Durrul Bahiyah dan juga ada berlalu di pelajaran Minhajus Salikin. Hal yang lebih lengkap daripada pembahasan Ibnu Qudamah di sini. Walaupun secara global bahwa pembahasan-pembahasan Ibnu Qudamah di kebanyakan bab itu lebih lengkap dan lebih luas cakupannya, karena di sini saya perlu mengingatkan besarnya dan banyaknya manfaat seseorang itu mempelajari beberapa matan ilmu fikih. Jadi ilmu fikih tidak hanya dia pelajari dalam satu buku saja atau dua, tapi begitu dia mengulangi banyak buku dan dia banyak mutalaah di buku-buku fikih lainnya, maka di sebagian buku ada kadang pembahasan yang tidak diterangkan di buku yang lainnya. Kalaupun ada pembahasan yang berulang, maka pengulangan adalah suatu hal yang indah bagi seorang penuntut ilmu, hal yang lebih menguatkan, lebih menancapkan maklumat pengetahuan yang telah dia pelajari. Ya. Kemudian di pembahasan berikutnya di halaman 4 kata penulis rahimahullah babul aniyah. Bab aniyah. Bab bejana-bejana. Ya, uraian pembahasan atau uraian penulis di Babul Aniyah ini kita fokuskan pada 13 pembahasan. Yang pertama definisinya, definisi al-aniyah. Al-aniyah itu adalah kata jamak. Jamak dari ina. Jamak dari ina. Daina artinya adalah wi'a. Artinya adalah wi'a, sesuatu yang menampung. Setiap kullu dharfin yastau'ibu ghairahu. Itu definisinya di kalangan ahli bahasa. Setiap tempat yang bisa menampung benda lain. Itu disebut ina. Dan bejana ini namanya bejana. Boleh terbuat dari bahan apa saja. Boleh dari kulit, boleh dari batu, boleh dari besi, dari perunggu, dari emas, dari perak, dan yang lainnya. Jadi bejana banyak. Iya. Dan dibawakan di sini oleh penulis dalam bentuk jamak karena beliau ingin menerangkan beberapa hukum seputar bejana. Ada bejana yang tidak diperbolehkan untuk dipakai bertahara dan ada bejana yang diperbolehkan. Iya. Baik. Jadi ini definisi tentang babul aniyah, pembahasan seputar bejana. Kemudian pembahasan yang kedua, hukum penggunaan bejana emas dan perak dalam bertaharah dan selainnya. Maksudnya selain bertaharah. Kata penulis, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, la yajuzu istimalu aniyati dhahabi wal fiddati fi taharatin wala gairiha. Tidak diperbolehkan menggunakan emas dan perak dalam bertaharah maupun dalam hal yang lain selain bertaharah. Jadi Ibnu Qudamah di sini telah mematok suatu hukum tetap bahwa diharamkan sama sekali menggunakan bejana emas dan perak. Iya. Jadi beliau telah mematok hukum tentang diharamkannya untuk menggunakan bejana emas dan perak dalam bertaharah, dalam makan, minum maupun selainnya. Tidak diperbolehkan. Apa alasannya? Beliau membawakan dalil di qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihatihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Jangan kalian minum dari bejana emas dan perak, serta jangan kalian makan dalam piring-piring bejana emas dan perak. Karena emas dan perak ini, bejana serta piring emas dan perak ini, bagi mereka di dunia, maksudnya bagi orang-orang kafir, bagi mereka di dunia, walakum fil akhirah, dan bagi kalian di akhirat. Baik. Jadi sini Ibnu Qudamah rahimahullah menegaskan tentang ketidakbolehan menggunakan bejana emas dan perak dalam bersuci maupun selain bersuci. Dalam bersuci maupun selain bersuci. Dan beliau membangunnya di atas hadith. Iya. Dan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah di sini rahimahullah, ini adalah pendapat yang dipegang oleh sejumlah ulama, dan di madhab Hambaliyah sendiri memang pokok madhab pengharaman secara mutlak. Iya. Namun sebagian ulama membedakan di dalam penggunaan emas dan perak antara makan dan minum dan antara penggunaan. Jadi penulis di sini Ibnu Qudamah hanya mengenal dua saja, menggunakan dan ittikhad, menjadikannya. Dan ittikhad akan datang nanti diterangkan oleh Ibnu Qudamah tentang pembolehannya ittikhad. Iya. Sebagian ulama menyebut tiga hal di dalam masalah ini. Ada makan dan minum yang pertama, yang kedua istimal, yang kedua penggunaan, dan yang ketiga ittikhad. Apa bedanya? Makan dan minum dimaklum ya. Ya, dipakai untuk makan dan minum. Dia penggunaan juga sebenarnya. Tapi dikhususkan karena naf memang pada hadis yang kita baca larangan makan dan minum. Pada larangan makan dan apa? Dan minum. Baik. Yang kedua istimal dalam penggunaan. Dalam penggunaan. Ya, sebab berkaitan dengan penggunaan, penggunaan itu banyak. Iya. Makan dan minum, tahara, penggunaan sebagai tempat menyimpan obatnya, celaknya, atau sesuatu yang dia perlukan, itu penggunaan. Ya. Kalau ittikhad, Itu artinya dia hanya sekedar simpan saja. Iya. Hanya dia jadikan untuk dia simpan. Nah, ini disebut iftikhar. Ya, dia tidak gunakan. Ya, dia punya emas dan perak, hanya dia simpan sebagai perhiasan misalnya. Ya. Atau dia simpan sebagai modalnya, kapan-kapan dia perlukan dia jual bagian emas dan perak tersebut. Nah, ini ittikhad namanya. Jadi tiga halnya, kalau Ibnu Qudamah hanya menyebut dua, istimal dan ittikhad. Istimal semuanya tidak boleh kalau Ibnu Qudamah. Iya. Adapun ittikhad beliau akan sebutkan nanti pembolehannya. Jelas ya? Tapi sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa istimal pada selain makan dan minum itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Dan ini pendapat dikuatkan oleh Imam Syaukani di Nailul Autar, sudah berlalu bersama kita di Durrul Bahiyah. Dan sebelumnya dikuatkan oleh As-Sanani di Subulus Salam. Dan ini pula yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala di Syarhul Muntir. Walaupun pendapat Ibnu Qudamah itu adalah pendapat kebanyakan ulama dan lebih masyhur. Iya. Lebih masyhur. Dan memang kalau kehati-hatian masuk dalam bab ihtiyat, pendapat Ibnu Qudamah dan kebanyakan ulama ini yang lebih hati-hati. Karena illah di dalam hadis adalah bermakna umum. Fa'innaha lakum, fa'innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena itu untuk mereka di dunia dan untuk kalian di akhirat. Jadi seakan-akan penggunaan tidak terbatas pada makan dan minum saja. Karena memang dasar illahnya taraf, kecenderungan hati. Ya, bermegah-megahan dengan emas dan perak tersebut. Nah, apalagi sebagian dari as-salaf, sebagian dari sahabat mencela penggunaan emas dan perak pada istimal, bentuk istimal. Ya, syahr tersebut, sebagian riwayat dari Aisyah dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Iya. Baik. Penggunaan padahal penggunaan bukan untuk makan dan minum. Mereka tidak memperbolehkannya. Hanya saja seperti Syekh Ibnu Utsaimin Asy-Syaukani dan selainnya, mereka menganggap bahwa illah di dalam apa yang disebut oleh jumhur dari hadis, illah di situ tidak begitu jelas. Kenapa? Karena telah syah juga hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari, beliau meletakkan beberapa rambut. Dikatakan dalam Sahih Bukhari, anna Ummu Salamah kana lahu jaljalun min fidda ja'alat fihi sya'ratin linnabi sallallahu alaihi wasallam, sya'rat linnabi sallallahu alaihi wasallam, ya kana an-nasu yashtashfuna biha. Jadi Ummu Salamah punya jaljal. Jaljal ini tempat kecil, dia bentuknya seperti lonceng. Seperti lonceng bentuknya. Ya, kecil. Ummu Salamah menyimpan jaljal ini dari perak. Beliau menyimpan rambut-rambut di situ. Dari rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, manusia mengambil kesembuhan darinya. Ini berkaitan dengan masalah tabarruk ya, dengan dat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimaklumi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan padanya ada keberkahan. Dan ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Jangan dipahami oh ini boleh bagi selain Nabi, seperti sekarang ini ya. Yang menjadi kebiasaan sebagian orang yang mengaku dari keturunan Nabi. Ya. Bahkan air dia cuci tangannya saja satu kali di situ itu boleh dibayar dengan harga yang mahal. Apalagi kalau dia teteskan darahnya. Dan ini semuanya dari apa? Dari bentuk tabarruk syirki yang tidak diperbolehkan. yang diharamkan. Nah, baik, adapun di sini bahwa Nabi meletakkan atau Ummu Salamah mengambil dari rambut Nabi diletakkan di jal-jala ini, di jal-jal ini dari perak ya, menunjukkan bolehnya penggunaan. Dan ini penggunaan pada selain makan dan apa? Dan minum. Pada penggunaan selain makan dan minum, menunjukkan pembolehan hal tersebut. Iya. Ada kulihat bahwa sebenarnya di pendapat yang mengatakan hukum khusus untuk makan dan minum punya sisi kekuatan. Tapi pendapat jumhur ulama, iya, itu lebih hati-hati. Adalah hal yang apa? Lebih hati-hati. Apalagi kalau disertai dengan taraf di dalamnya, hal yang sifatnya berlebihan, bermegah-megahan, ini tentunya akan lebih mengarah kepada keharaman. Nah, baik. Dan perlu saya ingatkan di sini ya, bahwa tidak setiap masalah dari pembahasan fikih itu harus kita rajihkan, tidak. Kadang di sebagian pembahasan ada dua pendapat kuat, walaupun salah satunya kita anggap lebih kuat. Tapi pada sebagian pendapat mungkin dia dikatakan lebih hati-hati seorang untuk mengerjakannya. Dan ini hal yang dimaklumi di pembahasan ikhtiyar. Ada namanya tarjih dari sisi ikhtiyar. Ya. Dan ini sebuah bidang ditekuni oleh para ulama. Ya. Difatwakan oleh para ulama kita. Nah. Jadi selesai sudah ya berkaitan dengan masalah hukum penggunaan bejana emas dan perak. Ya, mungkin baiknya azan dulu. Sudah masuk waktu. Baik. Kata Ibn Qudamah rahimahullah, fi taharatin wala ghairiha. Tidak boleh menggunakan bejana emas dan perak dalam bertaharah maupun selainnya. Ini dibangun di atas pendapat seluruh jenis istimal, seluruh jenis penggunaan, makan dan minum maupun selainnya. Maka tidak boleh bertaharah di situ. Iya. Adapun bagi ulama yang membatasi larangan pada makan dan minum saja, mereka menganggap hal itu diperbolehkan. Baik, sekarang di atas pendapat Ibnu Qudamah di sini, pendapat jumhur yang kita katakan ini lebih hati-hati. Andai kata misalnya ada orang yang berwudu dari bejana emas dan perak, syah kewudunya, padahal haram, dia tahu haram, tapi dia tetap berwudu di situ. Pertanyaannya, apakah wudunya syah? Jawabannya, ini kembali ke sebenarnya ada dua pendapat di madhab ya. Ada yang mengatakan syah, ada yang mengatakan tidak syah. Dan asal silam pendapatnya ini pembahasan usul fikih tentang ittiba an-nahi. Apakah larangan itu yaktabi al-fasad atau tidak? Memberikan mana rusaknya amalan atau tidak? Ini sudah berlalu kemarin ya di pembahasan usul fikih, dan berlalu juga di pembahasan qawaid fikih. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di, "Wa in atat tahrimu fi nafsil amal aw syartihi fadu fasadin wa khalal." Kalau pengharaman itu pada syarat, pada amalan itu sendiri, pada zatnya atau pada syaratnya, maka itu yang bermakna fasad dan rusak. Jadi ini larangan kembali ke mana? Kepada keluar, hal yang di luar yang dilarang, bukan kembali kepada zat, bukan pula kembali kepada apa? Kepada syarat. Maka berwudu di situ, berwudu menggunakan bejana dan emas dan perak, dia berdosa, tetapi hukum wudunya syah. Hukum wudunya apa? Syah. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, ini pembahasan berikutnya, pembahasan yang ketiga, hukum tambalan dengan emas dan perak. Sekarang dia punya bejana. Ya. Anggaplah punya gelas. Gelasnya pecah, retak. Dan paling bagusnya kalau ditempel menggunakan perak. Ya. Apakah boleh menempelnya? Syekh di sini Ibnu Qudamah menjelaskan hukumnya. Kata beliau, wa hukmul mudabbabi wa hukmul mudabbabi bihima hukmuhuma illa an takuna ad-dabbatu yasiratan min al-fiddah. Kata beliau, hukum tambalan dengan emas dan perak sama dengan hukum emas dan perak itu sendiri. Jadi sama hukumnya. Sebagaimana tidak boleh menggunakan emas dan perak, bejana emas dan perak, demikian pula menggunakan bejana yang ditambal dengan emas dan perak sama hukumnya. Kecuali, jadi ini hukum umum, ada perkecualiannya. Apa perkecualiannya? Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, iya, illa an takuna dhabbatu yasiratan min al-fiddah, kecuali kalau tambalan itu yasirah, tambalan yang sedikit, min al-fiddah, dan itu pun hanya dibolehkan dari perak saja, adapun emas sama sekali tidak diperbolehkan. Iya, tidak diperbolehkan. Baik. Nah, ini perkecualian yang disebut oleh Ibnu Qudamah adalah perkecualian yang benar. Berdasarkan hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Anas radhiyallahu taala anhu berkata, "Anna qadaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kasar fattakhadha makana asy-sya'bi silsilatan min fiddah." Sungguhnya gelas minum Nabi sallallahu alaihi wasallam pecah atau retak. Maka beliau pun menempel tempat retakan itu dengan beberapa silsilah. Ya, silsilah dimaklumi ya, adalah sambungan-sambungan yang menutup. Min fiddah, dari perak. Ya, maka tampak dari hadis di sini bahwa tambalan menggunakan perak itu dibolehkan dengan empat syarat. Dibolehkan dengan empat syarat. Syarat yang pertama, tambalan itu berbentuk dhabbah. Dia hanya berbentuk tambalan yang dibahasakan dalam hadis silsilah. Ya. Syarat yang kedua, tambalan ini sifatnya sedikit. Kalau banyak enggak boleh. Kemudian syarat yang ketiga, hanya dibolehkan dari perak saja. Enggak boleh dari emas. Dan syarat yang keempat, hal itu dilakukan lihaja, karena hajat. Sini hajat ya, Nabi melakukannya. Nah, ini empat syarat disebutkan oleh al-fuqaha. Nah, ini dipahami dari ucapan Ibnu Qudamah di sini. Baik. Kita sudah terangkan di pembahasan qawaid fikih tentang perbedaan antara hajat dan darurat. Walaupun sebagian ulama ada yang menggunakan darurat bermakna hajat. Iya. Dan hajat itu artinya suatu hal yang memberatkan kalau dia tidak lakukan, itu hajat. Iya. Dan kita sudah sebutkan di pembahasan qawaid fikih kemarin empat perbedaan antara hajat dan darurat. Dan empat perbedaan. Yang pertama ini, dari sisi kalau darurat itu tidak ada jalan lain lagi. Itu darurat. Kalau hajat, masyaqqah syadidah, hal yang berat kalau tidak dilakukan, itu hajat namanya. Sisi yang kedua, kalau darurat, itu pembolehannya sampai hal yang diharamkan lidatihi dibolehkan. Tapi kalau hajat, hanya dibolehkan pada hal yang sifatnya haram digairihi, bukan lidatihi. Kemudian yang ketiga perbedaannya, kalau darurat, itu sifatnya terpaksa. Kalau hajat sifatnya adalah memudahkan, taisir. Ya. Dan perbedaan yang keempat, kalau darurat itu pembolehannya sementara. Berbeda dengan hajat, pembolehannya terus menerus. Ya, karena itu nazar, sepanjang dia ingin nazar, ingin meminang, boleh dia nazar. Dan ini hajat, bukan sekali saja. Kapan dia ingin meminang, dia mau nazar, dibolehkan. Baik. Dan ini sudah kita bahas ya. Saya hanya memperjelas makna hajat di sini. Di syarat. Jadi empat hal. Yang dibolehkan. Untuk menggunakan perak di dalam tambalan. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, ini pembahasan yang keempat, hukum penggunaan bejana emas dan perak. Kalau saya detailkan dengan bahasa itu tadi, kalimat ittikhad, istimal dan ittikhad. Penggunaan di sini dua hal yang kita maksud. Istimal dan apa? Hah? Ittikhad. Iya. Kata beliau, wa yajuzu istimalu sa'iril aniyat tahira wa ittikhaduha. Dan diperbolehkan menggunakan seluruh bejana yang tahirah, yang suci, dan mengittikhadnya. Iya. Baik. Di sini beliau berbicara tentang selain bejana emas dan perak. Kalau penggunaan untuk selain bejana emas dan perak sudah berlalu ya. Bahwa larangan hanya pada emas dan perak saja. Adapun pada selainnya tidak dilarang. Tidak dilarang. Hanya saja bagi orang yang mengatakan illahnya at-taraf, maka bejana yang terbuat dari berlian misalnya, yang lebih mahal dari emas dan perak, akan masuk ke dalamnya. Ini bagi ulama yang menta'lil dengan illah tersebut. Iya. Namun secara umum bahwa bejana selain dari emas dan perak, sepanjang dia suci, pakai terbuat dari kulit, dari kayu, dari batu, dan semisal dengan itu, maka hal yang boleh untuk digunakan. Nah, jadi mungkin di pembahasannya lebih tepatnya kalau dikatakan hukum penggunaan selain bejana emas dan perak, ditambah selain di situ ya. Ya, dan kalimat, dan untuk ittikhadnya sendiri pada bejana emas dan perak itu sudah kita terangkan ya, tentang pembolehan untuk ittikhad. Sebab hadis berkaitan dengan masalah pelarangan ya, dan juga bagi ulama yang memandang kepada illah taraf itu tadi, mungkin di ittikhad juga mereka akan memasukkan pelarangan. Hanya saja akan datang nanti di pembahasan zakat tentang perhiasan perempuan, ya boleh bagi perempuan menggunakan perhiasan, dia pakai untuk perhiasan. Dan ini penggunaan emas dan perak ittikhad, bukan untuk makan dan apa dan minum, dan bukan untuk istimal, tapi untuk disimpan, ya boleh dipakai untuk berhias, itu adalah hal yang diperbolehkan. Dan akan datang nanti insyaallah taala penyebutan, sebagian ulama menyebut ada kesepakatan tentang pembolehannya. Iya. Baik, selesai sudah pembahasan yang keberapa? Pembahasan yang keempat. Kemudian kata beliau, wayajuzu. Ya, khusus berkaitan dengan masalah ittikhad tadi sebelum saya lanjutkan. Ya, ittikhad emas dan perak di dalam madhab ada dua pendapat memang. Pendapat yang pertama tidak memperbolehkan. Iya, tidak memperbolehkan. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu juga yang dikuatkan oleh Syekh Bin Baz rahimahullah. Di pendapat yang kedua adalah hal tersebut diperbolehkan. Ini yang sudah berlalu kita sebutkan dari Asy-Syaukani As-Sunani, dan ini disebut juga oleh dikuatkan juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam pembahasan yang kelima, hukum penggunaan bejana dan pakaian ahlul kitab. Iya. Kenapa dibahas ini? Sebab dimaklumi ya, kadang ya ahlul kitab itu bersentuhan dengan hal-hal yang dianggap najis oleh kaum muslimin, seperti babi dan semisal dengan itu. Nah, ini dibahas oleh para ulama. Ibnu Qudamah di sini memberikan ketentuan tentang hukum penggunaan bejana dan pakaian ahlul kitab. Kata beliau, rahimahullah, wa yajuzu, kata beliau, wa isti'malu awani ahlil kitab wa thiyabihim ma lam tu'lam najasatuha. Dan juga boleh menggunakan bejana-bejana ahlul kitab dan pakaian-pakaian mereka sepanjang tidak diketahui kenajisannya. Jadi kalau pakaian dan bejana tersebut tidak diketahui ada najis padanya, asalnya boleh digunakan. Ya, dan ini kesimpulan yang paling indah. Walaupun di dalam madhab Hambali ada beberapa riwayat, tapi kesimpulan Ibnu Qudamah di sini, kesimpulan yang paling bagus insyaallah ta'ala. Ya. Adapun hukum pembolehannya itu diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kisah yang panjang tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dari mazadah seorang perempuan musyrikah. Kantong air dari kulit milik seorang perempuan musyrik. Nah, Nabi berwudu, Nabi dan para sahabat berwudu dari kantong kulit yang berisi air itu. Dan juga salah seorang sahabat diperintah oleh Nabi untuk mandi darinya. Jadi kalau bejana kaum musyrikin saja diperbolehkan, maka bejana ahlul kitab itu lebih apa? Lebih diperbolehkan. Ya, sebab di dalam Al-Quran dibedakan antara ahlul kitab dan selain ahlul kitab. Makanan ahlul kitab dan perempuan ahlul kitab boleh dinikahi oleh laki-laki kaum muslimin. Berbeda dengan kaum musyrikin, tidak diperbolehkan. Maka tafriq di dalam Al-Quran ini, tafriq yang kuat. Boleh dikiaskan, dikatakan di sini mimbar al-aula. Iya. Lebih pantas lagi, kalau dikatakan bejana ahlul kitab, lebih dibolehkan. Adapun di dalam pakaian, asalnya pada pakaian adalah suci. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan tentang apa? Tentang haramnya. Dan ini kaidah asal. Wal aslu fi miyahina at-tahara wal ardi was-siyabi wal hijara. Asal pada air kita adalah kesucian. Demikian pula pada tanah, pada pakaian dan pada batu. Asalnya adalah suci. Nah. Iya. Kecuali kalau diketahui kenajisannya. Ya, misalnya diketahui bahwa ahli kitab memasak daging babi di situ, ya, menggunakannya untuk hal yang najis, maka ini tentunya harus dicuci sebelum digunakan, sebab diketahui apa? Kenajisannya. Dan ini berdasarkan hadis Abu Sa'lab al-Khushani, riwayat Bukhari dan Muslim. Tatkala beliau menyebutkan bahwa kami di sekitar, hidup di sekitar ahlul kitab, mereka memasak babi-babi di kidir mereka, di panci-panci mereka, dan minum khamar di bejana-bejana mereka. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In wajadtum ghairaha fakulu fiha washrabu." Kalau kalian dapat selain dari itu, makan dan minum pada selain bejana mereka. Ya. Nah, فَإِلَّمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا, kalau kalian tidak dapat selain dari bejana mereka, ya, فَرْحَضُوهَ بِالْمَا, kata Nabi, cucilah dengan air. وَكُلُوا وَشْرَبُوا, setelah itu makan dan minum. Jadi ini kalau diketahui kenajisannya, hadis Abu Sa'lab al-Khushari, kalau diketahui kenajisannya. Adapun kalau tidak diketahui, maka asalnya adalah apa? Asalnya adalah suci, boleh digunakan berdasarkan hadis Imran bin Husain riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah berwudu dari bejana perempuan musyrik itu. Nah, ini kesimpulan dari Ibnu Qudamah beserta dalil-dalilnya. Baik. Selesai sudah pembahasan yang keberapa? Yang kelima. Kemudian pembahasan yang keenam, hukum bulu dan rambut bangkai. Kata beliau rahimahullahu taala, wasuful maitati wa sya'ruha tahirun. Iya. Bulu bangkai dan rambutnya adalah tahir, adalah suci. Ya, ini penegasan dari Ibnu Qudamah rahimahullah. Dan ini yang dipegang di dalam madhab. Dan ini pula madhab Hanafiyah dan madhab Malikiyah. Ya. Dan ini tentunya diambil pada hukum asal. Karena asalnya adalah taharah. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan tentang najisnya. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan tentang kenajisan. Maksudnya tidak ada dalil yang sahih dan sharih menunjukkan tentang kenajisan. Hal tersebut. Baik. Iya. Dan dimaklumi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan makan dari daging keledai yang dipelihara. Tapi keledai itu ditunggangi dan tidak pernah dinukil Nabi memerintah para sahabat untuk berbersih dari rambut keledai yang dia tunggangi. Ini menunjukkan ketidaknajisan. Walaupun bangkai itu haram untuk dimakan, tapi tidak menunjukkan bahwa rambut dan bulunya adalah najis. Walaupun akan datang bahwa bangkai itu adalah najis, akan diterangkan, tapi berkaitan dengan rambut dan bulunya, ini bukanlah najis. Ya. Dan juga dari dalil yang menunjukkan ketidaknajisannya, atau dari ta'lil, ini dari hal yang syaqqat taharrus. Sulit seorang itu terlepas darinya. Nah. Baik. Ini kesimpulan yang berkaitan dengan masalah rambut dan apa? Bulu bangkai. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa kullu jildi maitatin dubigha aw lam yudbab fa huwa najis. Ya, ini pembahasan berikutnya tentang hukum kulit bangkai. Apa hukumnya kulit bangkai? Ibnu Qudamah mengatakan najis. Sudah disamak atau belum disamak? Dubik itu artinya apa? Disamak. Apa itu disamak? Ad-dibak itu artinya ilaj. Diilaj untuk dihilangkan baunya. Dilembutkan kulit itu. Ya, orang Arab kadang menggunakan garam, kadang menggunakan kapur. Ya. Kalau kita di sini kadang menggunakan apa? Kalau di Arab kadang digunakan daun juga, daun salam. Ya, kita di sini kadang menggunakan kapur, direndam pakai apa namanya garam, agar supaya kulit dari hewan itu apa? Hilang baunya. Itu disamak namanya. Ya. Jadi sini Ibnu Qudamah untuk seluruh kulit bangkai disamak maupun belum disamak, semuanya adalah najis. Semuanya adalah najis. Dan beliau berdalilkan, dan ulama yang berpendapat seperti ini, mereka berdalilkan dengan hadith Abdullah bin Ukaim, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi dan selainnya. Ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kataba ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi bi syahrin alla tantafi'u minal maitati bi ihabin wala aqabin. Kata beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis kepada kami. Ya, menulis kepada kami, janganlah kalian itu mengambil manfaat. Dan ini sebelum wafat beliau, sebulan sebelum wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi menunjukkan ini hadis terakhir. Karena itu hadis ini disebut di pembahasan nasikh dan mansukh oleh Al-Hazimi, Ibnu Syahin dan selainnya. Demikian pula siapa Tahawi untuk menjelaskan bahwa ini adalah hadis yang terakhir. Jadi sebulan sebelum Nabi wafat, beliau menulis, jangan kalian mengambil manfaat dari bangkai. Apakah itu ihab kulitnya atau dalam bentuk afab? Tidak diperbolehkan. Iya. Jadi ini dalil yang mereka pakai. Hanya saja dalil ini dijawab oleh para ulama yang membolehkan, ya, dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama, hadits ini adalah hadits yang lemah, karena terdapat keguncangan di dalam salatnya, terdapat ittirab dan terdapat keterputusan, terdapat irsan, dan ittirabnya pada dua hal, pada matan dan sanad. Iya. Jadi hadisnya lemah. Anggaplah hadisnya kuat, lafaz hadis diihab, menggunakan ihab. Dan ihab dalam bahasa Arab itu adalah kulit yang belum disamak. Kulit yang apa? Belum disamak. Karena itu pendapat yang kedua lebih kuat. Pendapat yang kedua di madhab Hanbaliyah, dan ini juga salah satu pendapat di madhab Syafi'iyah, dan ini di madhab Malikiyah, dan ini madhab Imam Syafi'i Abu Hanifah. Ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Syekh Ibn Utsaimin, dan selainnya, bahwa kulit bangkai yang telah disamak itu hukumnya suci. Kulit bangkai yang telah disamak hukumnya apa? Hukumnya suci. Ingat ya, syaratnya kalau apa? Sudah disamak. Adapun kalau belum disamak, bangkai adalah najis, tidak suci. Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas. Iya. Riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dubighal ihabu faqad tahur." Apabila ihab, kulit bangkai telah disamak, maka dia telah suci. Ya. Tegas ya, hadis Ibnu Abbas. Nah. Tegas sekali dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan ada hadis yang lain menunjukkan tentang kesuciannya. Baik. Demikian pula di antara hadis tentang dari Ibnu Abbas juga riwayat Bukhari dan Muslim tentang sedekah yang dihadiahkan pada Maulah Maimunah kemudian mati kambing itu. Kemudian Nabi berkata, "Halla akhadtum ihabaha?" Tidakkah kalian ambil kulitnya? Ya, pada waktu muha, lalu kalian samak. Pada waktu muhu, lalu kalian samak ihab itu. Fantafa'atum bihi, lalu kalian ambil manfaat. Ya. Qalu innaha maita, para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, bangkai." Kata beliau, "Innama haruma akluha," yang diharamkan hanya memakannya. Yang diharamkan. Adapun kulit, kalau sudah disamak, dia adalah suci. Baik, maka pendapat yang lebih dekat di sini, yang lebih kuat, bahwa kulit bangkai itu najis kalau apa? Kalau belum disamak. Adapun kulit bangkai setelah disamak, hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah suci. Baik. Ini pembahasan yang ketujuh. Pembahasan yang kedelapan, hukum tulang bangkai. Kata Ibnu Qudamah, "Wa kadzalika idamuha," demikian pula tulang belulangnya. Tulang-tulang bangkai najis menurut Ibnu Qudamah, sama seperti kulitnya. Iya, dan ini pendapat, salah satu pendapat di kalangan orang-orang Hambaliyah, dan ini yang paling masyhur di madhab Hambaliyah. Dan ini adalah madhab Imam Malik dan Imam Syafi'i. Mereka berdalilkan dengan ayat, "Qul may yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Siapakah yang menghidupkan tulang belulang sedangkan tulang belulang itu dalam keadaan ramim, sudah menjadi tanah. Ya, jadi sini dikatakan menghidupkan. Mereka katakan bahwa hewan kalau sudah mati, tulangnya itu adalah bangkai. Nah, itu disebut di sini dihidupkan. Dan bangkai itu adalah apa? Najis. Bangkai itu adalah najis. Ya, ini alasan mereka. Tapi ini pendapat tidak begitu kuat. Pendapat yang lainnya lebih kuat, salah satu riwayat dalam madhab, dan ini adalah pendapat Abu Hanifah, dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bahwa tulang belulang dari bangkai itu adalah suci. Adalah hal yang suci. Nah, iya. Mereka berdalilkan dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di konteks Muslim, innama hurrima minal maitati akluha. Yang diharamkan dari bangkai itu hanya memakannya. Iya. Adapun kulitnya kalau sudah disamak, bulunya, rambutnya, tulangnya, itu tidak diharamkan. Dia bukan, tidak masuk di dalam apa? Hal yang dianggap najis. Tidak masuk dalam hal yang dianggap sebagai apa? Sebagai najis. Dan ini insyaAllah ta'ala pendapat yang lebih dekat. Pendapat yang lebih dekat. Karena itu apa yang sekarang ini banyak datang dari orang-orang kafir misalnya, dari sisir, ya, dari tulang, atau medali-medali terbuat dari tulang, atau yang semisal dengan itu, yang biasa, yang kadang boleh dipakai berhias untuk perempuan, maka ini adalah hal yang diperbolehkan. Ini menurut pendapat yang apa? Yang rajih di sini, yang kita kuatkan. Baik. Selesai sudah pembahasan tentang hukum apa? Tulang bangkai. Pembahasan yang ke-9, apakah seluruh bangkai adalah najis? Iya. Ini saya bentuk dalam bentuk pertanyaan di sini. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, karena Ibnu Qudamah ya, memberikan hukum umum. Kata beliau, wa kullu maitatin najisah. Setiap maitah, setiap bangkai itu adalah najis. Ini hukum asal. Setiap bangkai adalah najis. Kecuali beberapa bangkai yang ada naf. Ada perkecualian tentang tidak najisnya. Kalau asal dari bangkai, asalnya adalah apa? Hah? Adalah najis. Itu asal. Nah. Dan para ulama yang mengatakan bahwa setiap bangkai adalah najis, mereka berdalilkan dengan ayat illa yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fainahu rijis. Kecuali kalau dia bangkai atau darah mengalir atau daging babi, sungguhnya itu adalah rijis. Rijis adalah najis menurut mereka. Walaupun ini penafsiran lemah, tapi khusus berkaitan dengan masalah bangkai adalah hal yang bagus, karena didukung oleh hadis Ibnu Abbas yang sudah berlalu, idza dubigal ihabu faqad abah faqad tahur. Jadi kalau ihab sudah disamak, sudah suci bangkai itu. Pemahaman dari hadis, apabila belum disamak, maka dia adalah najis, tidak suci. Najis tidak suci. Baik. Dan ini pendapat yang dipegang oleh kebanyakan ulama. Dan ini hukum umum ya. Hukum umum pada bangkai, hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah najis. Ya, seluruh bangkai kecuali, nah, di sini ada beberapa perkecualian disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Perkecualian yang pertama, bangkai manusia. Ini kita sebutkan di pembahasan yang ke-10. Hukum bangkai manusia. Kata Ibnu Qudamah, illa al-adamiyah. Kecuali bangkai manusia. Nah, bangkai manusia bukanlah najis. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laqad karramna bani Adam." Kami telah memuliakan anak Adam. Dan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Innal mu'min la yanjus." Seorang mukmin tidaklah najis. Ya, dan telah syah dari Ibnu Abbas, diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari secara muallaq, Ibnu Abbas berkata, al-muslim la yanjus hayyan wala mayyitan. Seorang muslim itu tidak najis, tidak dalam keadaan hidup, tidak pula dalam keadaan mati. Iya. Maka bangkai seorang muslim tidaklah najis. Tidaklah najis. Baik. Sisa di sini pertanyaan, bagaimana kalau bangkai selain muslim? Bangkai orang kafir najis atau tidak? Nah. Iya. Kalau kita lihat hadisnya, innal mu'min la yanjus, disebut mu'min, muslim. Iya. Tapi apakah hukum ini membatasi untuk seorang mukmin saja yang tidak najis? Jawabannya, ya. Ada ayat yang lain. Allah berfirman, innamal musyrikuna najas. Kaum musyrikin itu adalah apa? Najis. Dan di situ para ulama tafsirkan najis, najis apa? Najis maknawi. Bukan najis badannya. Karena telah syah orang kafir masuk ke masjid. Sebagian tawanan kafir, Sumamah bin Usan, ketika masih kafir, ditawan oleh Nabi, diikat di masjid. Menunjukkan tidak najis badan. Tapi najis yang dimaksud dalam ayat adalah najis apa? Maknawi. Kesyirikannya itu adalah najis, bukan badannya. Iya. Kemudian, di dalam Al-Quran dibolehkan menikahi ahlul kitab. Ini dibolehkan menikahi apa? Ahlul kitab. Dan tidak pernah dinukil di dalam riwayat Nabi memerintah orang yang menikah dengan ahlul kitab, perempuan ahlul kitab, disuruh mandi. Ya. Atau disinggung tentang penajisan badannya kalau dia dalam keadaan mati. Nah, karena itu Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau menguatkan bahwa bangkai seorang kafir juga itu tidak dianggap najis. Dia dianggap apa? Bukan najis. Baik. Selesai sudah ya berkaitan dengan hukum bangkai manusia. Kemudian kata beliau, pembahasan berikutnya yang ke-11, hukum bangkai hewan air. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah dalam penyebutan perkecualian, wahayawana al-ma'i alladhi la ya'ishu illa fihi. Demikian pula hewan air yang tidak hidup kecuali di air. Ya, ada pun hewan air tapi kebanyakan hidupnya di darat, atau dia hidup antara darat dan air. Ini akan datang pembahasannya nanti ya. Tapi di sini beliau hanya menyinggung hewan yang hidup di mana? Di air. Kalau dia hidupnya di air, maka bangkainya halal. Tidak najis. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Ibnu Qudamah liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil bahr, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang air laut, "Wattahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Mensucikan airnya dan bangkainya halal. Laut ini jangan dipahami laut bermana apa? Air yang asin itu saja. Memang betul secara urf air laut itu adalah air yang asin secara urf. Tapi secara bahasa air laut itu dari ma'al mustabahar. Air yang sangat banyak. Masuk dalamnya air sungai dan air apa? Air laut, tawar maupun asin. Yang penting dia air banyak. Karena itu hewan yang hidup di air halal, dia hewan laut maupun hewan sungai. Kalau dia mati dalam keadaan apa? Diketemukan dalam keadaan bangkai. Dia halal dan juga suci. Nah, juga suci. Baik. Karena itu di ketentuan ayat disebut sebagai saidul bahar. Buruan laut. Iya. Yang merupakan kebalikan dari buruan darat. Dan disebut said buruan. Dan ini berlaku bukan di laut yang air asin saja, tapi juga di laut yang berair tawar. Semuanya disebut laut dalam pengertian bahasa. Nah, iya. Dan juga telah syah dari hadits Ibnu Umar walaupun mauquf, tapi punya hukum marfu, dua bangkai yang dihalalkan. Dan salah satunya adalah al-hud. Adalah ikan. Dan ikan ini umum. Ikan yang di laut maupun di mana? Di air tawar. Baik. Jadi sekali lagi bangkai, kalau dia ikan hidup di air, bangkainya adalah apa? Adalah halal. Mungkin dia adalah hewan air. Iya. Apakah dia kuda laut, anjing laut, babi laut? Ya katanya ada babi laut gitu ya. Nah, baik. Jadi ini yang kedua ya, dari bangkai yang diperkecualikan. Kemudian yang ketiga, ini di pembahasan kita yang ke-12, hukum bangkai hewan yang tidak memiliki darah mengalir. Kata Ibnu Qudamah, wa ma la nafsa lahu sa'ilatan. Iya. Dan hewan yang tidak mempunyai darah mengalir. Nafs di situ artinya darah. Sa'il artinya yasil, darah yang mengalir. Jadi hewan yang tidak punya darah mengalir, seperti lalat. Lalat kalau dipukul, ada merah ya. Berarti punya darah. Tapi darahnya tidak mengalir. Ya. Nyamuk. Kutu. Ya. Apalagi namanya itu? Hah? Belalang ada darahnya? Ya, enggak ada darahnya kayaknya belalang. Baik. Nah, kelawar ya, kelawar. Kalau jengking. Ya, ini semuanya tidak memiliki apa? Darah mengalir. Baik. Sebelum saya lebih lanjut, ya saya berikan dalil. Pertama istilah ini dulu. Hewan yang tidak memiliki darah mengalir. Ini istimbat fikih ya. Ya. Istimbat fikih. Dan istilah ini saya pernah lewat baca di biografi Ibrahim An-Nakhai. Kemudian setelah itu saya lihat Syekhuna Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menyebutkan bahwa Ibnu Al-Qayyim menerangkan awal yang pertama kali menggunakan istilah ini adalah Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Dan dari Ibrahim bin Yazid An-Nakhailah diambil oleh Al-Fuqaha, para ulama ahli fikih membahasakannya. Ya. Mereka katakan la nafsalahu sa'ilah, tidak mempunyai darah mengalir. Iya. Dalilnya adalah hadis dalam riwayat Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah tentang lalat, "Idza waqa'ad dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu falyaghmishu tsumma liyatrahu, fa inna fi ahadi janahayhi da'an wa fil akhari syifaan." Apabila lalat jatuh di bejana salah seorang dari kalian, celupkan. Ya. Kemudian buang. Karena pada salah satu sayapnya ada penyakit dan sayap yang lainnya ada penawarnya. Jadi kalau jatuh lalat, tidak langsung dibuang, tapi dicelupkan dahulu. Kalau dicelupkan lalat ini mati atau tidak? Ya. Mati. Nah ini bangkai ya. Nah, walaupun tidak harus dia mati, tapi karena dicelupkan bisa dia mati, ini menunjukkan bangkainya adalah apa? Tidak dipermasalahkan. Maka demikian pula dikiaskan seluruh yang seperti apa? Lalat. Da'illah di dalam pengkiasannya adalah yang disebut oleh Ibrahim An-Nakhai di sini. Dia tidak memiliki darah apa? Darah mengalir. Tidak memiliki darah mengalir. Dan ini kias, ya, kuat dan apa namanya didukung ya dengan dalil-dalil umum tentang haram, tentang kehalalan misalnya belalang, kemudian kehalalan ikan ya, walaupun pada ikan itu ada bentuk dari darah tapi tidak mengalir ya, dan selainnya dari hewan-hewan yang dikatakan halal tapi dia tidak memiliki darah mengalir ya, maka pengkiasan di sini dengan illah dan apa yang dibahasakan oleh Al-Fuqaha di sini dari ibarat Ibrahim bin Yazid An-Nakhai ini adalah hal yang kuat. Nah, tapi Ibnu Qudamah memberi syarat satu tentang masalah yang tidak mempunyai darah mengalir ini. Disyaratkan oleh Ibnu Qudamah, "Idza lam yakun mutawallidan minan najasat." Apabila hewan yang tidak memiliki darah mengalir ini tidak lahir dari najis. Iya. Kalau misalnya hewannya lahir dari najis, ada lalat misalnya, tapi lalatnya keluar dari kotoran-kotoran manusia, dia lahir dari situ, maka ini tidak boleh, menurut Ibnu Qudamah. Ya, untuk membahas syarat beliau ini yang kita bahasakan di pembahasan yang ke-13. Adakah hewan yang lahir dari najis? Itu dulu pembahasan. Ya. Kalau yang betul ada hewan yang lahir dari najis, kita katakan apa? Najis. Ya, dan terbukti dari penelitian di masa sekarang ini, ya, setiap hewan yang lahir itu tidak mungkin dia lahir dari selain datnya. Tidak mungkin dia lahir dari selain apa? Datnya. Dia lahir bukan dari najis itu, tapi dari telur-telur pada hewan tersebut yang ada berada di mana? Di dalam najis. Nah, karena itu yang lebih dekatnya bahwa pensyaratan yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini adalah hal yang tidak mesti. Iya. Maka dilihat kalau sepanjang dia adalah hewan yang tidak memiliki darah mengalir, maka asalnya dia adalah apa? Adalah suci. Kecuali kalau diketahui hewan ini baru muncul dari najis, ya baru saja di atas kotoran manusia kemudian singgah misalnya di satu tempat, nah ini berarti masih melekat darinya apa? Masih melekat darinya najis. Baik. Ya, karena itu di dalam masalah pembahasan tikus ya. Ya. Tikus yang jatuh ke mentega, Nabi hanya perintah untuk membuangnya. Ya, dan di sekitarnya. Dan apa yang berkaitan sebelum kita masuk ke tikus, sebelumnya kucing dahulu. Ya, kucing dimaklumi kucing itu makanannya apa? Dan semua hal yang halal dia makan. Dia buru tikus, tikusnya menjadi bangkai, ya. Bangkai tikus najis atau tidak? Hah? Najis atau tidak? Najis, dia punya darah mengalir tikus itu. Nah, baik. Punya darah mengalir atau tidak tikus? Ya, saya kira ini semua dimaklumi ya, kenapa heran? Ya. Hal yang biasa kita lihat, tikus itu bersimbah darah. Ya. Dimasak oleh apa? Oleh kucing. Baik. Jadi kadang tikus makan bangkai, tapi bersama dengan itu Nabi memberikan keputusan umum, innaha laysat binajisah. Bahwa kucing itu bukan najis, innama hiya min at-tawafin 'alaikum. Dia dari hewan-hewan yang biasa mengitari kalian. Dari hewan yang biasa mengitari kalian. Baik. Jadi dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa hewan yang terlahir dari najis, ya, itu sebenarnya dia bukan lahir dari najis, tapi dari dat hewan itu sendiri, dari telur hewan lahirnya, ya, bukan dari najis yang memunculkan apa, memunculkan hewan tersebut. Baik, iya. Selesai sudah ya pembahasan babul aniyah di sini. Kita masuk berpindah ke pembahasan bab qada'il hajat. Bab membuang hajat. Nah. Ya, target-target di pertemuan kita di sekarang ini agak banyak ya, sebab pada setiap harinya, paling minimal kita ada membahas 18 setengah halaman. Ya, ini baru kita di halaman keberapa ini hari? Halaman kelima. Ya, tapi insya Allah kita mudah-mudahan nanti ada pembahasan yang ringan, kita bisa berlalu cepat nanti ya. Kita bisa kejar nanti. Ya. Baik, saya akan baca pembahasan Qada'ul Hajah. Kata beliau rahimahullah, babu Qada'il Hajah. Bab tentang qada hajat, penunaian hajat. Nah, bab ini disebut juga oleh para ulama dengan bab dukhulil khala, bab masuk WC. Kadang disebut juga dengan nama bab al-istitabah. Istitabah itu artinya berbaik-baik, berbersih-bersih. Ya, sebab seorang yang buang hajat dia bersuci, berbersih. Ya. Dan kadang disebut dengan bab al-istinja wal-istijmar. Bab istinja, bab istijmar. Ini penggunaan-penggunaan. Ya, dan semuanya menunjukkan maksud pembahasan di dalam bab ini. Nah. Baik. Di dalam pembahasan ini, di dalam bab qadha'il hajah ini, saya memberikan 25, memfokuskan pada 25 pembahasan. Yang pertama pendahuluan. Sebagian pendahuluan itu tadi. Penamaan tentang qadha'il hajah. Apa-apa saja yang penamaan-penamaan qadha'il hajah di kalangan para ulama. Iya. Dan di dalam qadha'il hajah ini akan diulas oleh penulis apa etika-etika dalam qadha'ul hajah, dan akan diterangkan nanti cara seorang itu berbersih dalam membuang hajatnya, dan akan diterangkan tempat-tempat yang dilarang di dalam membuang hajat dan seterusnya. Pembahasan yang kedua, kesunahan doa masuk WC. Ya, kalau kata penulis rahimahullah, yustahabbu liman arada dukhul al-khala'i ayyakula bismillahi dan seterusnya doa. Allah yaqul bismillah a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith wa minar rijsi wan najis asyaitanir rajim. Disunnahkan bagi siapa yang hendak masuk WC. Kalimat yustahab itu sama dengan kalimat yusan. Disunnahkan. Dan ini dipegang oleh kebanyakan para ulama usul fikih. Iya. Walaupun di prakteknya di pembahasan fikih, ya, sebagian ulama membedakan. Mereka bahasakan kalau kalimat yustahab disunnahkan itu sunnahnya adalah suatu hal yang berasal dari ijtihad, dari nazar maupun ta'lil. Iya. Tapi kalau dikatakan yusan disunnahkan pakai kalimat sunnah, bukan istihbab. Kalau dia pakai kalimat sunnah, ini berarti berdasarkan dari dalil hadis penyunnahannya. Ya, ini saya terangkan ya supaya dibedakan saja. Walaupun Ibnu Qudamah di sini tidak membedakan, Ibnu Qudamah tidak membedakan. Ya, karena doa masuk WC ini berasal dari hadis. Sedangkan beliau memakai kata yustahab. Kata Ibnu Qudamah, yustahabu liman arada dukhul al-khala. Disunnahkan bagi siapa yang ingin masuk ke dalam WC. Ya, kalimat liman arada. Ya. Dan ini penafsiran pada tempatnya ya, walaupun di konteks haditsnya, idza dakhala ahadukum al-khala, apabila salah seorang dari kalian masuk WC. Pakai arada. Tidak pakai arada, tapi sudah ditakdirkan, dimaklumi. Karena ini sudah dimaklumi dalam bahasa Arab. Jadi kalau seorang hendak masuk WC, dukhul al-khala. Ya, al-khala ini, kata al-khala dalam bahasa Arabnya, itu artinya, asalnya, dari tempat, apa? Dari tempat menyendiri. Ya, dari tempat menyendiri. Iya. Ada orang Malaysia yang kadang, apa namanya, ada sebagian orang yang kadang membahasakan dengan bahasa yang mirip dengan ini. Ya. Nah, orang Malaysia secara umum dia sebut tandas ya. Tapi kadang ada orang yang mengatakan bilik termenung. Ya. Sebab memang ini tempat menyendiri. Ya. Dan saya nggak paham apakah benar orang Malaysia mengatakan bilik termenung atau tidak. Kalau secara umum mereka sebut tandas. Kalau bahasa WC. Nah, tapi mungkin aja ada yang mengada-adakan itu. Ya. Biasa pergolakan antara Indonesia dan Malaysia. Ya. Dan ini adalah hal yang tercela dari masa dahulu. Baik. Apabila masuk ke dalam al-khala. Jadi khala tempat yang apa? Memang dikhususkan menyendiri. Apakah dia sebuah tempat pada bangunan maupun tempat terbuka? Itu asal khala ya. Nah, Dan memang bacaan doa ini bukan bacaan doa kalau mau masuk WC saja, bangunan, tidak. Jadi kalau dia ingin masuk WC, dia baca doa di luar, masuk WC. Tidak ada masalah. Tapi kalau dia di tempat terbuka, kapan dia baca doa? Dia baca doa ketika menyingkap apa? Auratnya. Ketika akan menyingkap aurat, dia baca apa? Doanya. Nah, jadi apa doa yang dibaca? Ayyakula bismillah. Dia pertama membaca bismillah. Ya. Ibnu Qudamah di sini menyambung ya doa. Bismillahi a'udzu billahi minal khubuth wal khaba'is. Saya berlindung kepada Allah, bismillah dengan nama Allah, a'udzu billahi, saya berlindung kepada Allah minal khubuth wal khaba'is, dari khubuth. Khubuth jamak dari khabith. Wal khaba'is jamak dari khabitha. Ini artinya syaitan, laki-laki dan perempuan. Iya. Nah, dan syaitan yang dimaksud di sini adalah dari kalangan jin. Dari kalangan apa? Jin. Karena itu sebagian riwayat disebutkan inna hadhil husyush muhtadarah. Sungguhnya WC-WC ini dihadiri, maksudnya dihadiri oleh kalangan apa? Kalangan jin. Dan ini penafsiran yang ditafsirkan oleh kebanyakan ulama. Walaupun ada yang menafsirkan dengan kejelekan dan dengan syaitan. Ya. Wa min ar-rijis najis, dan dari rijis yang najis yaitu syaitanir rajim. Ya. Ini doa dengan konteks ini ada di dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Tapi sanadnya sangat lemah sekali, dhaif jiddan. Sangat lemah sanadnya. Jelas ya? Yang kuat dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu saja dalam riwayat Bukhari dan apa? Muslim. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Jelas ya? Adapun membaca bismillah, bismillah itu doa tersendiri. Ya, dia datang dalam beberapa hadis, di antaranya hadis Ali bin Abi Thalib, mempunyai beberapa syawahid pendukung, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Dan Syekh Al-Albani tidak menyebutkan ada pendukungnya yang sangat bagus menguatkannya di kitab Al-Azama karya Abu Syekh Al-Asbahani. Yang dengannya dihasankan sanadnya. Iya. Jadi bismillah itu doa yang kedua. Kalau begitu, saya bisa simpulkan di sini bahwa doa masuk WC ada berapa? Ada dua doa. Yang pertama dia membaca bismillah. Di hadis Ali bin Abi Thalib disebutkan keutamanya bahwa pembatas penirai antara aurat anak Adam dan pandangan syaitan adalah dengan membaca basmalah. Atau afwan, membaca tasmiyah, membaca bismillah. Jadi dengan membaca bismillah, maka itu akan menjadi tirai baginya. Tidak bisa dilihat oleh apa? Syaitan. Ini doa yang pertama. Doa yang kedua, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini doa yang kedua. Dua doa ini boleh dia baca sekaligus. Boleh dia baca salah satunya saja. Kalau dia baca sekaligus, boleh dia depankan bismillah, boleh dia akhirkan. Boleh dia baca bismillah, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan boleh dia baca Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith bismillah. Ya. Adapun riwayat penyebutan bismillah dalam hadis Anas bin Malik tentang Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith, ada sebagian riwayat menyebut bismillah, itu riwayatnya syadz ya. Riwayatnya syadz dari sisi ilmu periwayatan. Karena itu tadi saya sebutkan dia di hadis yang lainnya. Tidak sama dengan hadis Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith. Baik. Selesai sudah pembahasan tentang doa. Kemudian yang ketiga adalah kesundahan doa keluar WC. Ya. Penulis berkata, "Wa idza kharaja qala ghufranaka. Alhamdulillahilladzi adhhaba 'anni al-adha wa afani." Apabila dia keluar dari WC, ia membaca ghufranaka. Ya ghufranaka ini artinya ya Allah ampunilah aku. Atau ya Allah as'aluka ghufranaka. Ya Allah aku memohon pengampunanmu. Ya sebab mungkin seorang dalam WC dia melakukan hal-hal yang dia tidak sengaja, hal-hal yang melampaui batas. Maka dia memohon pengampunan dari Allah. Dan di WC dia tidak boleh berzikir menyebut nama Allah. Ya. Mungkin ada kelalaian ketika dia masuk, maka dia memohon ghufranaka. Doa alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afani. Segala puji hanya untuk Allah yang menghilangkan dariku kotoran, gangguan dan memberikan afiat bagiku. Dan ini dimaklum ya. Karena nikmat membuang hajat itu adalah nikmat bagi seorang manusia. Membuang hajat itu adalah sebuah nikmat baginya. Coba lihat kalau ada orang yang satu pekan tidak buang hajat. Ya, kira-kira nikmat baginya? Nah, itu orang sedang sakit. Ya, dia pasti akan ke dokter mencari solusi. Kalau sudah sepekan. Jelas ya? Baik. Tapi doa keluar WC di sini ada pembahasan di kalangan para ulama ahli hadis. Jadi ini dua doa. Yang pertama ghufranaka dan doa yang kedua alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Ya. Doa yang pertama ghufranaka itu diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Jarud dan selainnya. Ibnu Khuzaimah dan selainnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Dalam sanadnya ada rawi yang bernama Yusuf bin Abi Burdah. Ya, silam pendapat para ulama tentang kedudukan dan derajatnya. Syekh Al-Albani menghasankan haditsnya. Nah, dan Syekh Mukbil rahimahullah melemahkannya. Walaupun pendapat pelemahan dari sisi apa yang saya ketahui dari pembahasan mustalah itu mungkin lebih kuat. Ya. Namun bagi para ulama yang menguatkannya, saya kira suatu hal yang tidak boleh kita mengingkarinya. Ya. Nah, siapa yang mengamalkannya, maka insyaallah taala tidak ada masalah. Adapun doa yang kedua ini riwayatnya sangat lemah. Ya. Adalah hal yang dipastikan kelemahannya, tidak boleh dikuatkan. Ya, karena itu kalau dia membaca doa ini, kadang-kadang karena memang nikmat, dia memuji Allah terhadap nikmat keluarnya gangguan, tidak apa-apa. Tapi kalau dia baca terus-menerus, ini artinya dia membuat ketentuan dan ini harus bersumber dari hadits, sedangkan haditsnya lemah. Karena itu yang benarnya ini doa tidak boleh dibaca terus-menerus. Iya. Baik. Selesai sudah tentang doa keluar WC. Pembahasan berikutnya mendahulukan kaki kiri ketika memasuki WC. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa yuqaddamu. Iya. Atau kita katakan wa yuqaddimu dan dia mendahulukan. Orang yang mau masuk WC ini mendahulukan rijlahul yusra fid dukhul. Dia mendahulukan kaki kirinya ketika dia masuk. Nah, apa dalilnya tentang disunnahkannya mendahulukan kaki kiri ketika masuk WC? Ya, ini ada hadis ya, secara khusus di dalam masalah ini. Nah, disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala di silsilah sahihah. Hanya saja saya tidak menghadirkan sekarang konteksnya dari as-silsilah. Hanya saja yang saya ingat bahwa hadis tersebut saya berlalu padanya pembahasan. Dan wallahu alam kelihatannya hadisnya tidak bisa dikuatkan. Tidak bisa dikuatkan. Hanya saja bagi para ulama yang mengatakan didahulukan yang kiri sebelum yang kanan ketika masuk WC. Demikian pula di pembahasan yang kelima, mendahulukan kaki kanan ketika keluar WC. Ini diambil dari ketentuan umum. Kaidah umum. Ya, karena para ulama memetik kaidah umum. Padahal yang baik-baik didahulukan yang mana? Menggunakan yang kanan. Padahal hal yang sifatnya jelek didahulukan yang mana? Yang kiri. Karena itu makan dan minum pakai tangan apa? Tangan kanan. Iya. Seorang berwudu memulai dengan apa? Dengan yang kanan. Adapun hal yang jelek seperti beristinja, berbersih dari kotoran, ini menggunakan tangan apa? Tangan kiri, dipakai, dilarang menggunakan tangan kanan. Iya. Maka kalau dikatakan anjurannya masuk ke WC menggunakan kaki kiri, keluar darinya pakai kanan, ini pendalilannya dari arah kias. Dan ini kias yang sahih insyaallah taala. Hal yang benar. Demikian pula kalau masuk masjid pakai kanan dengan kaki apa? Dengan kaki kanan dan keluar masjid dari kaki apa? Kaki kiri. Atau afwan ya, tadi hadis yang saya katakan disebut oleh Syekh Al-Albani itu di pembahasan masuk masjid, bukan pembahasan apa? Masuk WC. Kalau berkaitan dengan masuk WC tidak ada hadis tertentu yang menunjukkan masuk dan keluar dengan apa? Kanan maupun kiri. Tapi diambil dari nas apa? Nas umum dan kaidah umum. Kaidah ini disebut oleh Nawawi dan selainnya. Nah, dan ini yang dikuatkan oleh sejumlah ulama kita yang mensyarah buku ini. Seperti Syekh Ibnu Utsaimin juga menguatkannya. Syekh Shalal Fauzan yang menguatkan dalam sejumlah pembahasan beliau. Dan selainnya dari para ulama kita. Ya, ala kulli hal ini adalah pembahasan yang insyaAllah ta'ala dari etika yang diperbolehkan. Etika yang hendaknya dijaga dan diperhatikan. Kemudian kata penulis rahimahullah dalam kelanjutan pembahasan, dan ini kita sebutkan di pembahasan yang keenam, hukum membawa benda yang mengandung bikir ke dalam WC. Nah, dia membawa benda yang mengandung bikir. Kata beliau, wala yadkhuluhu bi syai'in fihi dzikrullah ta'ala illa min haja. Dan tidak boleh seseorang itu masuk ke WC membawa kata dikir kepada Allah kecuali kalau hajat, kalau ada hajat, ada keperluan. Kecuali kalau ada keperluan. Nah, iya. Ini dalilnya adalah ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dalika wa man yu'abdim sya'air Allah fa'innaha min taqwal qulub. Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, simbol-simbol Allah, maka itu berasal dari ketakwaan di dalam hati. Dari bentuk ketakwaan, seorang mengagungkan simbol-simbol Allah. Kalimat-kalimat yang mengandung dikir tidak pantas dibawa ke mana? Ke dalam WC. Kecuali kalau ada hajat. Ingat, sekali lagi kata hajat saya sudah terangkan tadi ya. Ya. Keperluan ini bermakna masyakko yang berat. Hal yang berat kalau dia tinggalkan. Ya. Nah. Hal yang berat kalau ditinggalkan. Sebagian ulama yang berdalilkan dengan hadis Nabi kalau masuk WC beliau letakkan cincinnya. Ya, karena di cincin beliau itu tertulis kalimat Muhammad Rasulullah. Ya, namun hadis ini adalah hadis yang syadz. Sebagian ulama mengatakannya munkar. Ya. Karena itu arah pendalilannya dari dalil-dalil umum yang telah kita sebutkan tadi dari ayat yang saya bacakan. Ya, kalau ada hajat, ada keperluan, tidak ada masalah. Seperti dia bawa mushaf, kalau dia simpan di luar takut mushafnya hilang dan dia tidak bisa membaca Al-Quran, kalau kehilangan mushaf, tidak ada masalah dia bawa. Tapi kalau dia bisa titip di luar atau dia titip akan dia sangka aman, itu lebih bagus. Nah, karena itu Syekh Mukbil rahimahullah memberi fatwa di salah satu pertanyaan tentang jihad. Kalau seorang dari pasukan muslim membawa mushaf, kemudian dia berada di negeri musuh, ingin membuang hajatnya, apakah dia harus meletakkan mushaf dahulu kemudian membuang hajat? Karena khawatir kalau diletakkan terjadi sesuatu, dia akan tinggalkan mushaf di negeri musuh. Dia akan dihinakan nanti atau semisal dengan itu. Kata Syekh, tidak ada masalah. Dia bawa pergi membuang hajat. Dan itu beliau bahasakan dengan bahasa darurat. Ya, dan memang ini seperti yang sudah saya terangkan, kadang sebagian ulama membahasakan hajat itu dengan kata darurat. Dengan kata darurat. Baik, selesai sudah pembahasan yang ke-6. Pembahasan yang ke-7, jadi kesimpulannya, yang ke-6 ini membawa benda yang mengandung zikir kepada Allah itu tidak diperbolehkan. Kecuali kalau darurat atau keadaan yang memberatkan, dia harus tetap membawanya. Nah, karena itu hati-hati. Yang biasa bawa HP dan di tema-tema HP-nya ada kalimat-kalimat zikir. Ya, kalau dia masuk ke WC dan itu terpasang tetap di HP-nya, maka dia harus mematikan HP tersebut ketika masuk ke WC. Ya, kecuali kalau tersimpan di memori, ada Al-Quran misalnya tersimpan di memori, itu tidak ada masalah. Tersimpan di memori. Ya, masalah atau tidak? Hah? Tidak ada masalah. Nah, sebagaimana antum masuk WC, dan antum ini menghafal Al-Quran, memorinya di mana? Di otak kan? Ya. Tidak ada yang memberi fatwa kepada antum kalau masuk WC, simpan dulu otaknya di luar kemudian masuk. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, di pembahasan berikutnya, pembahasan yang ke-7, cara duduk ketika buang hajat. Kata Ibnu Qudamah, wa ya'tamidu fi julusihi. Ya. Ala rijlihi al-yusra, dan dia bersandar pada duduknya ketika buang hajat di atas kaki kirinya. Ya, ini hal yang disunnahkan menurut sebagian ulama. Mereka berdasarkan dengan hadis Suraqah bin Malik yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, Al-Baihaqi, Ibn Abi Syaibah dan selainnya. Ya. Tapi hadis Suraqah bin Malik ini, jadi di hadis Suraqah itu Suraqah menyebut bahwa Nabi mengajarkan kalau masuk WC, ya, tancapkan kaki kanan dan duduklah di atas kaki apa? Bersandarlah di atas kaki kiri. Nah, dan mereka sebut ta'dil. Ya. Kenapa disunnahkan seperti ini? Supaya hajatnya lebih lancar keluarnya. Nah, tapi hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadis yang lemah, ada beberapa rawi majhul di dalamnya. Kemudian yang kedua ini, kaifiat ada bentuk takalluf di dalamnya, berlebihan. Karena itu sebagian ulama berpendapat bahwa ini kaifiat tidak disunnahkan. Bahkan yang disunnahkan bagi seorang, apa yang memudahkan baginya ketika buang hajat, apa yang enak. Sebab asalnya orang buang hajat itu supaya hajatnya apa? Keluar. Ya. Maka silakan dia pilih posisi yang paling enak baginya. Jelas ya? Apa yang paling cocok baginya. Tidak harus dia berdasarkan hadis Suraqah bin Malik ini, karena hadisnya lemah. Kemudian pembahasan yang ke-8 tentang menjauh dan bertirai ketika membuang hajat di tempat terbuka. Ini masih berkaitan dengan etika ya. Ya. Ibnu Qudamah menjelaskan. Kita beliau rahimahullah. Wa in kana fil fada ab'ada wastatar. Kalau dia di tempat fada, di tempat terbuka, maka dia menjauh dan bertirai. Seorang misalnya di lembah, di gurun pasir, iya, di gurun pasir, atau dia di tengah laut. Tapi di tengah laut ini ada beberapa perahu di situ. Kalau dia misalnya beberapa perahu mancing di tengah laut, begitu dia ingin buang hajat dia menjauh, ya dengan perahunya. Nah, sebab menjauh ini, itu adalah sutrohnya, tirainya. Atau dia bertirai, dia pasang tirai. Kalau dia dekat, dia pasang tirai. Jelas ya? Dan ini berdasarkan banyak hadis. Di antaranya yang paling masyhur adalah hadis Al-Mughirah bin Syu'bah riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Intalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tawara anni faqada hajatahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi membuang hajatnya, kata Al-Mughirah, sehingga beliau tertirai dariku, jauh dariku, lalu beliau pun membuang hajatnya. Ini menunjukkan disunnahkannya menjauh. Apalagi kalau misalnya Ya. Dia buang hajat dalam waktu dalam keadaan dekat. Tentunya pada saat membuang hajat itu kadang ada suara-suara yang tidak menyenangkan orang lain. Ya. Dan ini juga dari etika di dalam membuang hajat. Etika di dalam masalah membuang hajat. Karena itu hal-hal yang dikhawatirkan mengganggu orang lain, seorang jangan melakukannya. Karena kita ada ketentuan umum tentang tidak boleh mengganggu dan menyakiti kaum muslimin dan muslimat. Ya. Insyaallah akan saya sebutkan lagi tentang ketentuan itu. Kemudian pembahasan yang ke-9, memilih tanah yang lunak untuk buang air kecil. Ya. Kata penulis rahimahullah, warta dari baulihi maudi an rikhwan. Dan hendaknya dia memilih untuk membuang hajatnya itu tempat yang rikhwan. Rikhwan di kasrah ra-nya artinya tanah yang lembut. Ya. Dimaklumi tanah itu ada yang keras, ada yang lembut. Yang keras itu kalau dia buang kencing misalnya berdiri, maka airnya akan terpercik jauh. Ya. Terlempar jauh. Berbeda dengan tanah yang lembut. Begitu masuk, langsung terserap ke dalam. Dia terpercik airnya. Nah, ini maksudnya dia pilih tanah yang apa? Rikhwan. Nah, dan ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, Al-Hakim dan selainnya dari Abu Musa Al-Asy'ari. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Abu Musa, apabila hendak kencing, atadamisan fi afli jidar. Beliau mendatangi tanah yang lembut di dekat tembok. Fabala, lalu beliau kencing. Kemudian Nabi bersabda, idza arada ahadukum ayyabula falyartad li baulihi mawdian. Kata beliau, siapa apabila salah seorang di antara kalian hendak membuang air kecil, hendaknya dia pilih tempat yang cocok untuk buang air kecil. Ya, tapi sangat disayangkannya bahwa haditsnya ini adalah hadits yang lemah. Ya. Dalam sanadnya ada rawi yang mubaham. Ada pendukungnya dari beberapa riwayat mursal, tapi haditsnya lemah. Walaupun haditsnya lemah, tapi maknanya benar. Maknanya benar, didukung oleh dalil-dalil umum tentang kewajiban seorang itu bersuci dari najis. Dan dari konsekuensi bersuci dari najis, ya, adalah seseorang memilih tempat yang aman baginya dari najis tersebut. Nah, karena itu dari sisi riwayat memang ada kelemahan, tapi dari sisi makna itu adalah hal yang bagus, hal yang didukung oleh dalil umum. Ya, kemudian pembahasan yang ke-10. Larangan buang air kecil pada lubang ataupun belahan. Kata Ibnu Qudamah, wala yabulu fi thuqbin wala shaqqin. Ya. Di sebagian cetakan begitu, di cetakan kita, la yabulanna fi thuqbin wala shaqqin. Jangan sekali-kali dia kencing pada fakot, ya, belahan, lubang, ataupun syak pada belahan. Nah, maksudnya di sini lubang apa? Ya, al-juhur, yaitu lubang binatang buas. Itu yang dimaksud. Nah, ya, lubang binatang buas. Yang mana di dalamnya akan, tentunya akan menghalangi manfaat dari lubang itu. Jika dia lubang, dia kencing di lubang itu, ada binatangnya di dalam, ini akan mengganggunya. Dan bisa saja memberikan bahaya baginya. Bisa memberikan bahaya baginya. Ya. Dan telah syah dari Nabi SAW, dari hadith Abdullah bin Sirjis, riwayat Ahmad Abu Dawud, An-Nasai bin Jarud dan selainnya, Anna Rasulullah naha ayyubal fil juhur. Nabi melarang kencing di juhur. Juhur itu lubang binatang apa? Binatang buas. Iya. Ini hadis dari jalan Qatadah, meriwayatkan dari Abdullah bin Sirjis. Dan inilah tafsiran pendapat di kalangan ulama kita. Syekh Al-Albani melemahkan hadis ini. Beliau katakan bahwa Qatadah tidak mendengar dari Abdullah bin Sirjis. Syekh Al-Albani membawakan ucapan sebagian ulama yang mengatakan Abdullah bin Sirjis mendengar dari atau Qatadah mendengar dari Abdullah bin Sirjis. Ya, harusnya diterapkan kaidah al-musbit muqaddam ala nahi. Yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang menafikan. Tapi Syekh Al-Albani tetap melemahkan dengan alasan Qatadah adalah mudallis. Dikhawatirkan ada tadlis dalam riwayat ini. Dan sebenarnya alasan Syekh Al-Albani ini kuat sekali. Andai kata tidak ada riwayat dari Imam Ahmad sebagaimana di dalam ilal beliau, Al-Ma'rifah wal Ilal, Imam Ahmad ditanya, apakah Qatadah mendengar dari Abdullah bin Sirjis? Imam Ahmad berkata, iya. Mendengar satu hadis saja. Yaitu hadis ini. Jadi karena Qatadah hanya mendengar satu hadis, hadis ini, dan para ulama mengatakan mendengar, tidak ada hadis lain yang dia dengarkan, karena itu tidak perlu khawatir terhadap tadlis Qatadah. Tidak perlu dikhawatirkan. Karena itu pendapat Syekh Mukbil yang menguatkan hadis ini di sini, ini adalah pendapat yang lebih kuat. Ya wallahu ta'ala alam. Nah, sering terjadi ya perbedaan pendapat antara Syekh Mukbil dan Syekh Al-Albani. Biasanya Syekh Al-Albani mensahihkan, Syekh Mukbil melemahkan. Biasanya begitu. Tapi ini terbalik. Syekh Al-Albani melemahkan, Syekh Mukbil apa? Mensahihkan. Baik. Jadi larangan kencing di tempat yang seperti ini itu larangannya syar. Nah, lagi kalau lubang, ya. Anggaplah misalnya dia lubang, tiba-tiba turun hujan, dia kencing pula di situ, turun hujan akan menyebabkan apa? Kadang ada bentuk najis padanya. Tetap meninggalkan najis kalau misalnya airnya hujannya sedikit, tidak mencukupi menghilangkan najis. Iya. Karena itu tidak dibenarkan. Kemudian yang berikutnya, pembahasan berikutnya, larangan buang air kecil di jalan. Kata Ibnu Qudamah, wa tariqin wa la tariqin. Juga jangan sekali-sekali seorang itu kencing di jalan. Yang ke-12, larangan buang air kecil di tempat berteduh. Kata beliau, wa la dhillin nafi'. Dan tidak boleh pula buang air kecil di tempat berteduh. Ini dua hal disebutkan dalam satu hadis. Hadith Abu Hurairah riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu al-la'anaini. Takut? Hati-hatilah kalian dari dua orang yang terlaknat. Nah, al-la'anaini di sini diartikan oleh para ulama al-mal'unaini. Dua orang yang dilaknat. Isim fa'il bermakna maf'ul. Iya. Walaupun ada sebagian yang menafsirkan bermakna fa'il, maksudnya dia melaknat dirinya sendiri, menyebabkan laknat itu pada dirinya sendiri. Karena dia buang air kecil di jalan, buang hajatnya di jalan, akhirnya orang melaknatnya. Orang melaknatnya karena sebab perbuatannya sendiri. Itu sama saja dia melaknat dirinya sendiri. Iya. Baik. Qalu wa man la'anani ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa dua orang yang dilaknat ini ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw dhillihim, yaitu orang yang buang hajat di jalan manusia atau di tempat berteduhnya. Ya. Nah, ini jelas ya gangguannya untuk manusia. Jalan biasa dilalui, ya. Tiba-tiba orang menemukan apa? Kotoran di situ. Nah, demikian pula pada tempat berteduh, biasanya orang berteduh di situ. Ya, subhanallah, seorang biasanya berteduh, tiba-tiba cium bau yang tidak enak. Akhirnya tidak jadi berteduh. Ya. Nah, dan ini semuanya mengganggu. Ilahnya adalah mengganggu. Jelas ya? Dan akan kita terangkan nanti ayat. Ya. umum yang berkaitan tentang hal ini. Kemudian kata Syekh rahimahullah, pembahasan yang kita berikan di pembahasan yang ke-13, larangan tentang buah air kecil di bawah pohon berbuah. Kata beliau, wala tahta syajaratin musmirah, dan tak boleh buang hayat di bawah pohon yang berbuah. Nah, ada hadis menjelaskan tentang hal ini, tapi hadisnya lemah. Kalau nas hadis ya, tapi dalilnya kita petik dari dalil umum. Itu firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ahzab ayat 59. Walladzina yu'duna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat tanpa dosa yang dia lakukan, mereka telah menyandang sebuah kedustaan dan dosa yang besar. Ayat ini ancaman terhadap orang yang menyakiti kaum muslimin dan muslimat. Ya, ini pohon berdua, masya Allah, biasanya kalau jatuh buahnya, ya, orang pergi pungut, dia makan. Akhirnya buahnya tidak dimakan karena jatuh di mana? Di atas najis. Ya, di atas najis. Ya, dan ini adalah hal yang dimaklumi, apalagi kalau orang cari durian. Ya. Sebab mirip antara isi durian dan kotoran. Ya. Dan ini akan memberikan kekesalan yang luar biasa pada orang yang menemukannya. Nah, baik, karena itu tidak diperbolehkan ya hal yang seperti ini. Dan kaidah umumnya itu tadi, segala hal. Jadi kaidah umum dalam membuang hajat, segala hal yang kalau membuang hajat di situ membuat gangguan, memberikan gangguan kepada orang lain, maka tidak diperbolehkan membuang hajat di situ. Ya, tidak diperbolehkan membuang hajat di situ. Baik, selesai. Pembahasan yang ke-14 tentang tidak menghadap kepada matahari dan bulan saat membuang hajat. Ya, ini disebut oleh Ibnu Qudamah. Kata beliau, wala yastaqbilu syamsan wala qamaran. Jangan dia menghadap ke matahari, jangan pula dia menghadap ke mana? Ke bulan. Ya, para ulama yang mengatakan makruhnya ini menghadap ke matahari dan ke bulan, mereka hanya memberi ta'lil saja. Karena matahari dan bulan ini dua hal yang dimuliakan, dua makhluk yang dimuliakan. Karena itu tidak pantas menghadap dan membelakangi matahari dan bulan. Ya. Nah, ini adalah hal yang lemah. Karena itu kebanyakan para ulama tidak menganggap hal ini. Mereka berpendapat hukum kebolehan membuang hajat ke seluruh arah kecuali ke arah kiblat atau membelakangi kiblat, termasuk menghadap ke matahari maupun bulan, diperbolehkan. Karena Nabi hanya melarang kemana? Hah? Menghadap dan membelakangi kiblat, sebagaimana yang akan disebutkan haditsnya oleh Ibnu Qudamah. Ya. Dan ucapan Nabi, syarriqu wa gharribu, ke baratlah kalian atau ke timurlah kalian. Di sebagian negeri ke barat dan ke timurnya menghadap ke matahari. Iya kan? Menunjukkan bahwa larangan ini adalah larangan yang tidak dibenarkan. Yang benarnya bahwa tidak apa-apa menghadap dan membelakangi matahari dan bulan. Kemudian pembahasan berikutnya, kata beliau rahimahullah, pembahasan yang ke-15 tentang menghadap dan membelakangi kiblat. Kata beliau, wala yastaqbilul kiblata wala yastadbiruha. Diqali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tastaqbilul kiblata bighaitin wala baul wala tastadbiruha. Tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat. Dasarkan hadis Nabi, janganlah kalian menghadap kiblat ketika buang hajat besar maupun buang air kecil, dan jangan pula kalian membelakanginya. Dan ini hadis Abu Ayyub Al-Ansari, diriwayatkan oleh Imam 7. Nah, hadis yang sahih ya. Kata Ibnu Qudamah, wa yajuzu dalika fi til bunyan, dan hal tersebut boleh. Tapi bolehnya kalau di mana? Kalau di bangunan. Bolehnya adalah kalau di bangunan. Nah, dan ini pendapat kebanyakan ulama. Iya. Mereka berdasarkan dengan hadis Ibnu Umar, mana Ibnu Umar naik ke atas rumah Hafsah dan beliau melihat Rasulullah membuang hajatnya membelakangi kiblat, menghadap ke Syam. Menghadap ke Syam. Dimaklumi bahwa kiblat penduduk Madinah menghadap ke selatan. Iya. Dan arah timur itu arah utara itu membelakangi apa? Arah utara itu adalah ke arah mana? Ke arah Syam. Iya, ke arah Syam. Jadi ketika Nabi menghadap ke Syam, berarti beliau membelakangi kiblat. Menghadap ke utara, beliau menghadap membelakangi kiblat yang di arah selatan. Iya. Nah, ini penting ya di dalam memahami hadis Abu Ayyub tadi, karena Nabi berkata syarriku au gharribu. Jangan kalian menghadap dan membelakangi kiblat, tapi ke baratlah atau ke timurlah. Ini ke baratlah atau ke timurlah, kalau kiblatnya kemana? Hah? Ke selatan atau ke utara seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam di ketuduk Madinah. Tapi kalau kita di Indonesia sini, kiblat kita di mana? Ke barat. Ke baratlah berarti kita kehadap kiblat. Ya, kalau begitu kalau orang Indonesia tidak boleh menghadap ke barat maupun ke mana? Ke timur, tapi menghadaplah ke selatan atau ke utara. Nah. Baik. Jadi pelarangan menghadap dan membelakangi kiblat ini ketika buang hajat ini berlaku di tempat terbuka. Adapun kalau di dalam bangunan ini diperbolehkan. Diperbolehkan berdasarkan hadis Ibnu Umar. Dan ini yang dipegang oleh jumhurul ulama, kebanyakan ulama. Insyaallah taala ini pendapat yang lebih kuat. Ini pendapat yang lebih kuat. Ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Ya. Ini yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, Syekh Shalal Fauzan dan selainnya dari ulama kita. Nah, kalau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad walaupun beliau berpendapat seperti ini, tapi beliau berkata min babil ikhtiyat, walaupun di dalam WC sebaiknya seorang jangan menghadap dan membelakangi kiblat. Khurujan min al-khilaf. Sebaik keluar dari apa? Silam pendapat. Itu lebih aman baginya. Tapi beliau sendiri menguatkan pendapatnya. Baik. Kemudian berikutnya ini pembahasan yang ke-16 ya, pembolehan tersebut pada bangunan sudah kita terangkan. Kemudian pembahasan yang ke-17 mengusap dan mengurut kemaluan setelah buang air kecil. Iya. Kata penulis rahimahullah, faidan qata al-baulu masaha min asli dakarihi ila ra'sihi thumma yanturuhu salatan. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, kalau kencingnya sudah terputus, ya, ia pun mengusap pangkal kemaluannya hingga ke kepalanya, kemudian dia urut 3 kali. Ya, untuk apa dia lakukan seperti ini? Mereka katakan supaya apa? Lebih sempurna di dalam mengeluarkan hajat itu. Iya. Dan mereka juga berdalilkan dengan sebuah riwayat dari sahabat Yazdad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan selainnya. Tapi hadisnya lemah. Idza bala ahadukum falyantur dzakarahu 3 marrat. Apabila salah seorang dari kalian kencing, hendaknya dia urut kemaluannya 3 kali. Tapi ini hadis lemah, mursal. Iya. Karena itu yang benar ya, bahwa tidak disyariatkan mengusap dan mengurutnya. Tidak disyariatkan. Bahkan mengurut dan mengusapnya ini dianggap oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai bid'ah, bukan sunnah. Ya. Karena ini kadang membawa seorang itu kepada was-was. Ya. Akhirnya sebagian orang tertimpa penyakit kencingnya tidak bisa ditahan. Yang disebut dengan penyakit salasul baul. Los sudah kencingnya. Ya. Jelas ya? Baik. Karena itu tidak disyariatkan mengurut ini. Adapun para ulama yang menganggap ini sebagai etika, mereka diberi udur karena berdalil dengan hadis yang lemah. Kemudian yang ke berapa sekarang? Ke-18 tentang tidak menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Kata Ibnu Qudamah, wala yamassa dzakarahu biyaminih. Tidak boleh dia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Ya. Karena kanan itu dimuliakan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Qatadah, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminih wa huwa yabul. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya dalam keadaan dia kencing. Iya. Dan hadis Abu Qatadah ini adalah hadis larangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan dalam keadaan kencing. Bagaimana kalau dia menyentuh kemaluan dengan tangan kanan tidak dalam keadaan kencing? Boleh atau tidak? Ya. Sebagian para ulama mengatakan tidak boleh. Karena kanan asalnya untuk hal yang baik. Nah. Kalau dibangun di atas ta'lil tersebut, itu mungkin adalah dalil yang bagus. Tapi kalau dikiaskan dengan hadis Abu Qatadah di sini, ya, ini hadis ada takyid ya, menjelaskan makna wa huwa yabul, pembatasan. Maka kalau diarahkan pada keadaan khusus ketika buang air kecil, maka ini adalah lebih bagus. Kemudian berikutnya, tidak berbersih dengan tangan kanan, yang ke-19. Kata beliau, wala yatamassahu biha. Tidak boleh dia berbersih. Ya. Bahasa bebas kita di umum, tidak boleh cebok pakai tangan apa? Tangan kanan. Ya. Tidak boleh berbersih dengan tangan kanannya. Dan ini syah di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Konteksnya, wala yatamassah minal khala biyaminih. Jangan dia bersih dengan tangan kanannya dari membuang hajat besar atau hajat kecil dari khala. Iya. Nah. Ini menjadi masalah ya. Kalau berbersihnya dengan menggunakan air, itu tidak ada masalah. Boleh kita hindari. Iya. Tidak boleh menggunakan tangan kanan kalau pakai air. Tapi kalau menggunakan batu, ya kalau berbersih untuk air besar tidak ada masalah. Sebab air besar itu selamanya boleh menggunakan tangan apa? Hah? Tangan kiri. Tapi yang menjadi masalah, kalau dia berbersih pakai batu untuk apa namanya? Buang air kecil. Sebab harus ada satu yang memegang batu, satu memegang apa? Kemaluan. Ya. Dan semuanya menggunakan tangan kanan. Bagaimana solusinya? Ya. Yang pertama, kalau batunya bisa dia letakkan, kemudian dia sentuh kemaluannya pakai tangan kiri, nah itu yang dia lakukan. Kalau tidak bisa, maka dia pegang dengan tangan kanannya, batunya yang dia gerakkan pakai tangan kiri. Tangan kanan jangan digerakkan sama sekali. Supaya dia tidak teranggap apa? Menggunakan tangan kanan. Jelas ya? Atau sebaliknya, dia pegang pakai tangan kanan, dia gerakkan pakai tangan kirinya. Nah, itu khusus berkaitan dengan masalah istinja. Baik. Kemudian penulis berpindah ke pembahasan yang ke-20, istijmar. Istijmar itu artinya seorang beristinja menggunakan jimar, batu-batu kecil. Dan di sini Ibnu Qudamah akan menjelaskan bahwa istijmar adalah hal yang disyariatkan. Ya. Karena Nabi bersabda, man istijmara falyutir. Siapa yang beristijmar hendaknya dia ganjilkan. Dan Ibnu Qudamah menyebutkan syarat-syarat di dalam beristijmar. Di antara syarat tersebut ini, istijmarnya harus secara apa? Ganjil. Itu tadi dalilnya. Man istijmara falyutir, hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa yang beristijmar, hendaknya dia ganjilkan. Hendaknya dia apa? dia ganjilkan. Dan perintah mengganjilkan, ini perintah. Ya, harus ganjil, karena itu tidak boleh genap. Tidak boleh genap. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa mengganjilkan ini sunnah saja. Karena yang menjadi ukuran adalah bersihnya. Kita menjadi ukuran dalam istijmar, bersihnya. Sepanjang sudah bersih, walaupun tidak ganjil, maka itu sudah cukup. Karena pembahasannya memang hanya untuk menghilangkan najis. Ya. Dan ini pendapat sebenarnya kuat, tapi pendapat yang mengatakan wajib ganjil, insyaallah lebih kuat. Pendapat yang lebih kuat dan lebih hati-hati. Nah, jadi diharuskan ganjil. Dan angka paling sedikitnya dalam ganjil itu akan diterangkan nanti oleh Ibnu Qudamah adalah 3. Tidak boleh kurang dari 3. Karena itu ganjil mulai dari 3, 5, 7, 9. Ya, kalau dia sudah pakai 3, 3 belum cukup, dia boleh menambah apa? Keempat dan kelima. Jangan keempat saja, tapi keempat dan apa? Kelima. Demikian. Baik. Pembahasan yang ke-21 tentang menggabungkan antara istijmar dan istinja dengan menggunakan air. Kata beliau, summa yastanji bilma, kemudian dia istinja menggunakan air. Istinja menggunakan air itu adalah hal yang disyariatkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam istinja menggunakan air dalam banyak hadis, di antaranya hadis Anas bin Malik, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Dan di sini penulis menyebutkan penggabungan. Menggabungkan istijmar dan istinja. Sebab ini katanya lebih bersih dan lebih sempurna dalam buang, dalam membersihkan najis. Karena kalau misalnya dibersihkan dengan air langsung, kadang air yang telah menetes pada najis itu jatuh ke lantai, masih bercampur dengan najis, menerpa bagian tubuh, akhirnya menajisi yang lainnya. Karena itu dia istijmar dulu, dia keringkan dengan batu, setelah kering dengan batu disucikan lagi dengan air, maka ini akan lebih sempurna. Itu alasan mereka dari sisi ta'lil dan dari sisi apa namanya tadlil, pendalilan. Mereka berdalilkan dengan hadis penduduk Kuba yang dipuji di dalam Al-Quran, karena mereka menggabungkan antara dua hal, menggabungkan antara apa namanya menggunakan istijmar, antara istijmar ya menggunakan batu, dan antara menggunakan air, dan antara menggunakan air ya. Tapi hadis yang berkaitan dengan masalah ini itu ada pembahasan ya di kalangan para ulama, dan yang benarnya bahwa semuanya diperbolehkan. Seorang ingin istinja pakai air saja boleh, dia ingin istinja pakai batu saja boleh, dan dia ingin gabungkan juga boleh. Ya, sepanjang tidak ada bentuk takalluf di dalamnya. So, kalau dia masuk dalam pembahasan takalluf, kita ada dalil umum dalam syariat larangan. Ya. Tentang takalluf tersebut di dalam berlebihan. Baik. Dan perlu saya ingatkan di sini ya, bahwa istinja menggunakan batu itu tidak sama dengan tayamum. Tayamum itu darurat dilakukan. Tidak ada air baru pakai apa? Tayamum. Tapi kalau batu, ada air, ada batu, dia boleh menggunakan batu walaupun ada air. Boleh menggunakan batu walaupun ada air. Baik. Kemudian di pembahasan yang ke-22, boleh hanya mencukupkan diri dengan istijmar bila hanya sebatas tempat najis yang wajar. Ya, ini disebut oleh Ibnu Qudamah, kata beliau, fa iktasara 'ala al-istijmari ajza'ahu. Kalau dia hanya membatasi pada istijmar saja, maka itu boleh. Nah, karena telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dibawakan batu saja, tidak dibawakan yang lainnya. Dan itu cukup dalam berbersih. Iya. Cukup dalam berbersih. Hanya saja para ulama mensyaratkan bahwa pemulihan istijmar dengan batu ini sepanjang dia hanya membersihkan sebatas tempat najis saja, tidak melampaui yang lainnya. Sebab kalau melampaui tempat najis, itu artinya dia memperluas najis. Dan itu tidak diperbolehkan. Jadi sebatas tempat najis saja. Baik. Kemudian, pembahasan berikutnya, pembahasan yang ke-23, tidak boleh beristijmar kurang dari 3 usapan yang membersihkan. Kata beliau, wala yujidi'u aqallu min 3 masahatin munakkiyatin. Kata Ibnu Qudamah, dan tidak syah kurang dari 3 usapan yang membersihkan. Ya, ini pensyaratan lain. Beliau syaratkan 3 usapan. Ini berdasarkan hadits Salman Al-Farisi riwayat Muslim. Ya, Nabi menyebutkan atau Salman menyebutkan beberapa larangan, di antara larangannya au an nastanji bi aqal min 3 ahjar. Kami dilarang beristinja kurang dari 3 batu. Jadi paling sedikit, paling minimal berapa? 3 batu. Tidak boleh 1, tidak boleh 2. Ada sebagian ahli fikih mengatakan boleh 1 batu tapi pakai 3 sudut. Boleh. Ya, dan ini mungkin bisa dipahami dari ucapan Ibnu Qudamah, sebab beliau hanya mensyaratkan usapan, bukan mensyaratkan batu. Ya, tapi yang benarnya di dalam hadis nasnya 3 ahjar, 3 batu. Dalam nas hadisnya. Ya. Karena itu ini yang lebih kuat. Jadi syaratkan tidak boleh kurang dari apa? 3 batu. Iya. Dan di sini Ibnu Qudamah perhatikan mensyaratkan 3 batu munakkiyah. Sebab syarat istijmar itu adalah tanqiyah, membersihkan. Dan tanqiyah ini harus kita perhatikan dengan seksama, ya. Karena itu para ulama mengatakan tidak boleh seorang beristinja menggunakan batu yang basah atau kayu yang basah, daun yang basah. Kenapa? Sebab itu tidak membersihkan. Coba ada yang istinja pakai daun, dia petik daunnya, masih daun apa namanya? Daun hidup. Tidak membersihkan, akan semakin memperlebar najis itu. Iya. Memperlebar najis. Karena itu harus sesuatu yang bisa membersihkan. Sesuatu yang kering, bisa menyerap, membersihkan. Jelas ya? Kemudian pembahasan berikutnya. Di pembahasan yang ke-24. Boleh beristijmar dengan segala benda suci yang membersihkan tempat najis. Kata Ibnu Qudamah, wa yajuzul istijmaru bikulli tahirin. Ya. Dan boleh beristijmar dengan segala yang tahir, segala yang suci. Dengan segala yang suci. Sini ada tambahan di sebagian cetakan, ya. Cetakan antum tidak ada. Tidak ada masalah kalau antum mau tambah, enggak apa-apa. Yungkil mahal, tambahannya. Bikulli tahirin yungkil mahallat. Boleh beristijmar dengan segala yang suci yang membersihkan tempat. Nah, di sini Ibnu Qudamah masuk menjelaskan bahwa beristijmar, istinja pakai batu. Istinja itu tidak harus pakai batu saja. Boleh dia pakai benda-benda lain. Boleh pakai kayu, pakai daun kering. Ya, kalau sekarang pakai tisu, pakai kapas atau yang semisal dengan itu diperbolehkan. Dan ini adalah pendapat jumhurul ulama tentang bolehnya. Mereka berdalilkan dengan beberapa hadis. Di antaranya adalah hadis Ibnu Mas'ud. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Ibnu Mas'ud dibawakan 3 batu. Ternyata Ibnu Mas'ud hanya membawa 2 batu dan membawa 1 najis. Ya. Lalu Nabi buang najis tersebut. Rausa itu beliau buang. Ya. Beliau tidak memakainya beristinja. Sisi pendalilannya, Nabi tidak melarang Ibnu Mas'ud membawa benda lain selain batu. Tapi yang dilarang karena ada najisnya. Bukan karena dia benda selain batu. Andai kata karena dia benda selain batu dilarang, maka Nabi akan tegaskan. Kenapa bukan batu? Ta'dil Nabi di sini karena dia najis, bukan karena dia bukan batu. Karena itu tidak harus pakai batu. Boleh pakai selain batu, tapi dari benda apa? Benda suci. Ya, ada dalil-dalil lain, ya tentunya tentang hal ini, dan kita meringkas ya. Baik. Kemudian syarat yang terakhir dari istijmar, ini pembahasan kita yang terakhir, pembahasan yang ke-25, hal-hal yang tidak boleh dipakai beristijmar. Ya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, illa ar-rawth wal 'idham wa ma lahu hurmah, kecuali rawth. Rawth itu kotoran. Ya. Wal 'idham, kotoran hewan ya yang bersepatu. Wal 'idham dan tulang. Ya. Wa ma lahu hurmah, dan apa yang memiliki kehormatan seperti kertas tapi ada tulisan ilmu padanya, atau lembaran mushaf kalimat ada padanya zikir, hal yang diagungkan. Demikian pula makanan. Ya, kalau makanan jin saja tidak boleh di tulang itu karena makanan jin, ya demikian pula makanan apa? Makanan manusia sama ilahnya, apa bedanya? Sebagaimana dihormati untuk saudara-saudara kita dari kalangan jin, demikian pula dihormati untuk kalangan manusia. Karena itu tidak boleh. Ada orang yang beristinja, dia pakai kue kering misalnya. Ya. Sebab ini makanan manusia. Oh, tidak ada air. Ya. Tidak ada batu. Tidak ada tisu di rumah. Tapi ada kue di toples. Ya. Ini tidak diperbolehkan. Jelas ya? Baik. Jadi ini hal-hal saya kira pendalilannya adalah hal yang dimaklumi. Saya simpulkan di pembahasan istijmar. Jadi istijmar menggunakan batu disyaratkan oleh para ulama beberapa syarat. Syarat yang pertama, ya, dia harus ganjil. Syarat yang kedua, tidak boleh kurang dari 3 batu. Syarat yang ketiga, harus bisa membersihkan. Syarat yang keempat, istijmarnya tidak melewati tempat najis. Syarat yang kelima, ya. Syarat yang kelima dengan benda yang suci. Dan syarat yang keenam, dia tidak beristijmar dengan hal-hal yang diharamkan. Ini 6 syarat. Dari syarat bolehnya istinja menggunakan benda batu maupun selainnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, dengan ini selesai sudah pembahasan bab qada'il hajah. InsyaAllah pembahasan wudu kita lanjutkan besok ya. Pada sesi berikutnya. Harusnya untuk tanya jawab kita khususkan waktu setelah pelajaran pada Isya. Untuk waktu-waktu lainnya itu penyampaian materi saja. Tapi karena malam ini kita berhenti jam 9, ya insyaallah taala tanya jawabnya nanti kita lihat di waktu besok. Ya. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.